تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. Karena perbuatan tersebut tentunya bisa membenamkan atau menenggelamkan pelakunya kepada perbuatan dosa al-ithm. Thumma finnar, kemudian tentunya kepada an-nar. Dan yamin al-ghamus ini adalah allati yakhlifuha ala amrin madin kadiban aliman mutaammidan. Sumpah palsu ini adalah sumpah yang dilakukan seorang ketika bersumpah pada perkara yang lampau, ya. Di sini disebutkan pada perkara kedustaan dengan sengaja. Aliman, yani muta'ammidan. Jadi dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dia sengaja dusta. Sumpah dengan kedustaan, kebohongan. Aliman, dia mengetahui. Muta'ammidan, sengaja. Ya. وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati orang-orang munafikin bahwa mereka bersumpah ala al-kadhib. Ya, mereka bersumpah atas kebohongan, kedustaan mereka. Dalam keadaan apa? Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengerti kalau itu ada dusta. Sehingga ayuhat talabah walaikhuah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwa dari perbuatan sumpah palsu ini, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kedustaan, terlebih lagi dalam keadaan seorang tersebut mengetahuinya dan dia sengaja berdusta dengannya, ini adalah dari sifatnya orang-orang munafik. Dari sifatnya orang-orang munafik. Wal'iyadu billah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatinya. Orang-orang munafik seperti itu. Taib. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabah Amr ibn al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-kaba'iru, al-kaba'iru asyirku billah wa uququl walidain, wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yamin al-ghamus, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dosa-dosa besar, minal kabair, dari dosa besar di antaranya adalah syirku billah, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa uququl walidain, apa itu, durhaka pada kedua orang tua, minal kabair, dari dosa besar. Wa qatlun nafs, membunuh satu jiwa. Kemudian beliau mengatakan wal yamin al-ghamus, dan sumpah palsu. Sehingga dengan hadis ini, ayyuhat talaba wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan kepada kita bahwa yamin al-ghamus ini adalah termasuk dari dosa besar, minal kabair. Dan ini pula selain dari dosa besar, dari sifatnya orang-orang munafik, wal iyadu billah. Sehingga tentunya kita berhati-hati, ya, dari yang namanya sumpah, ya. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, qala hafidhahullahu ta'ala wa tulakhsu min dhalik, maka ringkasan sebagai bentuk khulasah, ringkasan dari apa yang telah kita baca tentang al-khalf, ya, tentang al-half, hukum al-half yang pertama sebagaimana disebutkan dalam bab, sampai kemudian yang tadi kita baca, bisa kita ringkas. Al-awwal, yang pertama, tahrimul halfi bi ghairillahi ta'ala. Yang pertama, haramnya bersumpah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kal halfi bil amanati awil ka'bati awil nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna dhalika syirkun. Seperti bersumpah dengan al-amanah, bersumpah dengan nama Ka'bah, bersumpah dengan nabi atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut termasuk dari kesyirikan. Baik. Al-thani, yang kedua, tahrimul half billahi kadziban muta'ammidan wahiyal ghumus. Diharamkannya bersumpah pada Allah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu kebohongan, kedustaan, dalam keadaan apa? Sengaja melakukannya. Dan ini yang dinamakan ghumus, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Al-thalith, yang ketiga, tahrimu kathratil halfi billah. Diharamkan seorang banyak bersumpah dengan nama Allah. Sering bersumpah, banyak bersumpah dengan nama Allah. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah dengan nama Allah. Tidak boleh. Ya. Walau kana shadiqan, walaupun mungkin dalam perkara yang kejujuran. Ya. Walaupun dalam perkara apa? Kejujuran. Idza lam tad'u ilaihi hajah, apabila tidak, ya, menuntut kepadanya kebutuhan untuk bersumpah. Artinya ketika tidak harus dengan sumpah, maka tidak perlu dengan sumpah. Limadha? Kenapa? Li'anna hadha istighfafun billahi subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bermudah-mudahan sering dan banyak bersumpah, ini bisa saja seorang terjatuh atau meremehkan, menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpahnya. Karena ini termasuk dari meremehkan dan menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi', yang keempat, jawazu halfi billahi idza kana shadiqan wa indal hajah. Bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala boleh hukumnya, selama itu dalam perkara kejujuran, perkara kebenaran, tapi dengan apa? Dengan syarat apa? Indal hajah, ketika memang dibutuhkan harus dengan sumpah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga di sini beliau menjelaskan dengan ringkas dan rinci tentang bab ini. Sehingga mudah-mudahan dapat kita fahami. Baik, sehingga sampai sini apa yang beliau jelaskan tentang hukum half bi ghairillah selesai. Kemudian beliau masuk kepada penjelasan berikutnya, yaitu at-tawassul. طيب قال حفظه الله تعالى باب التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى. Bab tentang apa? Penjelasan tentang tawassul pada makhluk, ya. Tawassul dengan makhluk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala at-tawassul hiya at-taqarrub ila asy-syai' wat-tawassul ilayhi. Tawassul adalah mendekatkan diri kepada sesuatu dan menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Ya, tawassul adalah mendekatkan diri kepada sesuatu dan menyampaikan kepada sesuatu tersebut. Wal wasilah. Adapun wasilah, yang dikatakan wasilah, ya, adalah al-qurbatu. Al-qurbatu, pendekatan diri. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Dan carilah oleh kalian, ya, wasilah, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah fil ayah at-taqarrub, al-qurbah, ini mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ disebutkan oleh beliau hafizahullah, ai al-qurbatu ilaihi subhanahu bi ta'atihi wa ittiba'i mardhatihi. Al-wasilah fil ayah di sini adalah al-qurbah ilaihi subhanahu, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ta'atihi, dengan mentaatinya, yaitu mengerjakan ketaatan, wa ittiba'i mardhatihi, dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat ini, ayat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah amrun minallahi li ibadihi al-mu'minin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Itu adalah potongan ayat, ya, dalam surat Al-Maidah. Sehingga ada awal dari ayat tersebut disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Sehingga di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang menuntut padanya keimanan dari taqwallah, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-hadar, yakni berhati-hati dari yang namanya sukhtihi wa ghadbihi, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan yajtahid, dengan bersungguh-sungguh, ya, dan mengerahkan, ya, tujuannya, apa yang memungkinkan bagi dia untuk bisa dia lakukan, ya, dalam rangka ijtinab ma yuskhituhu, dalam rangka menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Min ma'asil qalb wal lisan wal jawarih, dari apa-apa yang Allah murkai dari perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat. Ma'asil qalb, ya, perbuatan maksiatnya hati. Al-lisan, ya, wal-jawarih, dan anggota badan. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Demikian pula yasta'in, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala ala tarkiha, untuk bisa meninggalkan perkara-perkara maksiat. Untuk apa? Liyanju bidzalika min sukhtillahi wa adzabihi, agar supaya dia selamat dari yang namanya murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya yang disebabkan karena ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hatinya, lisannya, ataupun anggota badannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan, memerintahkan apa? Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mendekatkan diri kepada Allah, melangkah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari amalan-amalan qalbiyah, kal hubb, ya, seperti cinta, al khauf war raja, takut, berharap, dari amalan-amalan qalbiyah. Kadzalik, demikian pula dari amalan-amalan yang Allah wajibkan dari amalan al-jawarih, anggota badan. Ya. Kezakah, wal-hajj, wal-salah. Kadzalika min anwa'il qira'ah wa-dzikr, dari macam-macam, ya, qira'ah, dari bacaan Al-Quran, demikian pula dzikir. Wa min anwa'il ihsan, demikian pula dari macam-macam perbuatan ihsan. Ihsan ilal khalq, perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada makhluk. Ya. Baik itu bil mal, ya, atau bil badan, baik itu perbuatan ihsan dengan bentuk harta ataupun dengan bantuan dari badan kita, ataupun bentuknya an-nusah, nasihat, li'ibadillah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tadi yang kita sebutkan, semuanya itu adalah dari al-a'mal taqarrub ilallahi Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah di sini, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan perkara-perkara tadi yang telah kita sebutkan. Tayyib, Allahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan penjelasan beliau, hafizahullah. Qala wa tawassul qisman. Dan tawassul ada dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, tawassulun masyru'un. Wa huwa anwa' tawassul yang disyariatkan. Ya. Disyariatkan di sini tentunya menunjukkan apa? Boleh, ya. Dan ini ada beberapa macam dicontohkan oleh beliau, disebutkan oleh beliau hafizahullah. Wa huwa anwa'. Tawassul yang masyru' yang dibolehkan di sini ada beberapa macam. Al-awwal, yakni naw'ul awwal, jenis atau macam yang pertama, at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Yaitu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kama amara Allahu ta'ala. Bidzalika fi qawlihi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, yang padanya sifat kesempurnaan yang agung, memiliki sifat kesempurnaan yang agung. Fad'uhu bika, fad'uhu biha, maka menyerulah kepada Allah, serulah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan pada nama-nama Allah yang husna. Mereka akan dibalas ma kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini jenis pertama. Ya. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menjelaskan tentang keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan juga luasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Ya. Yakni bagi Allah Subhanahu wa taala segala nama yang baik, dan ketentuannya adalah bahwa setiap nama yang menunjukkan atas sifat kamal, ya, sifatu kamalin azimah, sifat sempurna yang agung, sehingga dengan sifat yang sempurna dan agung tersebut dikatakan apa? Husna. Ya. Dikatakan apa? Husna. Baik. Demikian pula seandainya ya satu nama atau satu nama yang badannya tidak memiliki sifatun laisat bisifati kamal, laisat bisifati kamalin, tidak ada padanya sifat kesempurnaan, bal bahkan imma sifatu naqsin au sifatin munqasimah, atau bahkan padanya justru ada sifat kurang ataupun sifat yang terbagi, ya. Baik itu mungkin terbagi, ada pujian sebagiannya, celaan, maka ini tidak dikatakan husna. Dan tentunya ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, asma'uhul husna. Padanya kamal, sifatu kamalin azimah. Padanya memiliki sifat kesempurnaan yang agung. Sehingga ketika bertentangan dengan itu, dikatakan hasan, memiliki sifat hasan, kebaikan, tapi tidak ada padanya, tidak memiliki sifat kesempurnaan, atau bahkan kekurangan atau terbagi, maka ini tidak dikatakan husna, dan ini tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sisi Allah semuanya dan nama-namanya husna. Fa kullu ismin min asma'ihi dalan 'ala jami'i sifati alladhi. Lahu kamal al-'azimah. Setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada seluruh sifat yang padanya kesempurnaan yang agung, yang mencakup ya seluruh maknanya. Wallahu a'lam. Sebagai contoh, ayuhat talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-alim, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui, al-alim. Maka al-alim padanya dal ya anna lahu ilman, menunjukkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu, baginya ilmu yang mencakup seluruh segala sesuatunya, mengetahui segala sesuatunya, bukan hanya sekedar apa ilman semata, mengetahui semata, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim, maha mengetahui, yakni mengetahui di sini mencakup mengetahui pada segala sesuatunya, li jami'il asya, la yakhruju an ilmihi mithqal dzarratin fil ard wala fis sama, tidak keluar ya dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala satu biji dzarrah pun di bumi dan di langit. Ya, artinya dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim, al-alim maha mengetahui, itu sudah menunjukkan akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatunya, muhitan, aman li jami'il asya, seluruhnya dari segala sesuatunya yang di langit maupun di bumi. Ya. Tidak ada dari Allah apa pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah ketahui, tidak ada sedikit pun. Segalanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini sebagai satu contoh. Sehingga badannya sifat kamal al-azimah, sifat sempurna yang agung. Demikian pula misal ya Ar-Rahim, ya Ar-Rahim misalnya, penyayang, maka dari Ar-Rahim ini padanya menunjukkan sifat rahmatun azimah, sifat rahmah yang agung, wasi'atun likulli syai'in, mencakup seluruh segala sesuatunya. Ya. Demikian pula misal Al-Qadir, maka menunjukkan padanya qudratun 'ammah. Ya. Kekuasaan, kemampuan terhadap seluruhnya. Tidak ada yang kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melemahkannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Maka lillahi asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna. Kullu ismin lahu au kullu ismin hasan, segala nama yang apa baik padanya menunjukkan sifat kamal azimah. Ya, menunjukkan sifat sempurna yang agung, sehingga dikatakan apa? Husna. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan fad'uhu biha, maka menyerulah. Ya, berdoalah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Ya. Dan tinggalkan orang-orang yang memalingkan atau menyalahartikan dari nama-nama Allah yang husna. Mereka, orang-orang yang demikian ini akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Taib. Ini jenis yang pertama, ya. Tawassul masyru', ya, yang dibolehkan, yang disyariatkan, yaitu seorang apa? Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu pendekatan diri, dia mendekatkan diri berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala a'lam bis-shawab. Dan beliau hafizahullah taala menyebutkan pembagian atau macam-macam dari macam tawassul masyru', beliau menyebutkan di sana ada 6 macamnya. 6. Oleh karena itu dari jenis-jenis atau macam-macam yang ada, kita lanjutkan pembacaannya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita cukupkan untuk sementara waktu, yaitu baru membaca pada nau'ul awal min kismit tawassul masyru', dari jenis tawassul yang masyru'. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambahkan faedah bagi kita. Allah taala alam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.